lagi-lagi lebih dari pemenang. Ya, kalau hidup dalam kesementaraan menuju kekekalan, kalau kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan, kalau kepastian ada dalam kefanaan, kalau semua kita miliki, bukankah kita memang lebih dari pemenang? Ya, orang lebih dari pemenang akan menghadapi hidup dengan penuh dengan gegap gempita, penuh dengan harapan yang luar biasa. Kemiskinan tak membuat ia mencuri atau menjual diri, karena dia lebih dari pemenang. Dengan tenang, dia jalani hari-hari penuh dengan kemiskinan, tanpa kegelisahan, karena selalu punya harapan akan kehidupan. Ia tak mencuri, karena dia tahu itu dibenci yang ilahi, Tuhan yang hidup itu. Ia tak menjual diri, karena dirinya terlalu berharga, mengingat ia lebih dari seorang pemenang. Yang kaya tak bisa menepuk dada, jumawa dan berkata, aku kaya. Karena kebahagiaannya bukanlah kekayaannya, tetapi dirinya yang telah menjadi lebih dari pemenang. Ia tak segera memakai rupiah-rupiahnya untuk menyenangkan diri berpesta pora. Ia bertanggung jawab untuk semuanya, dipakainya untuk menolong sesamanya. Lebih dari pemenang, tak ada waktu lagi untuk memikirkan diri, tetapi selalu tersedia waktu untuk membagi diri. Hah, luar biasa. Lebih dari pemenang membawa orang hadir dalam kehidupan dan mencipta kehangatan. Lebih dari pemenang membawa orang untuk mencipta kebersamaan dalam keteladanan, sehingga hidup semakin hari semakin membaik, harapan semakin membesar, bertumbuh dalam keseharian. Lebih dari pemenang, itu memang luar biasa. Lebih dari pemenang memberikan sukacita. Karena itulah dunia membutuhkan banyak orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang tak lagi berpikir tentang diri, tapi selalu berpikir bagaimana berbagi. Orang-orang yang menggapai prestasi tinggi, bukan untuk memuaskan diri, untuk memperbanyak orang yang bisa ditolongnya. Orang-orang yang belajar hidup cukup, sehingga tak sempat berlebih, karena dia selalu membagi, maka banyak akan yang tertolong. Mereka yang tersisihkan, terpinggirkan, menjadi orang-orang yang mendapat perhatian. Kesedihan mereka akan berubah menjadi tawa. Akankah itu terjadi? Iya, kalau memang Anda lebih dari pemenang, maka Anda pasti mencipta perubahan. Tapi kalau perubahan tidak ada, Anda belum menjadi pemenang yang bahkan lebih dari pemenang. Bersama saya, Bigman Sirait.